Terima kasih. Kau tawarkan tergoyang. Ya, percuma saja. Jangan lupa bahagia ya. Haji Julak Anang. Terima kasih. Barista, terima kasih. Om Bams, ada suara, mantap ada rupa sekali. Ternyata ada di sana. Oh iya dong.